Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan mulai lakukan latihan i'rab. Ya, kita akan belajar cara mengi'rab sebuah kata yang terdapat dalam kalimat. Dan ini ada pembahasan yang sangat penting ya dalam ilmu nahwu. Sebab ya sebagaimana yang antum ketahui ya. Di antara tujuan dari seseorang belajar ilmu nahwu adalah agar dia bisa mengi'rab sebuah kata yang terdapat dalam sebuah kalimat. Mengi'rab maksudnya ya, menjelaskan status sebuah kata yang terdapat dalam sebuah kalimat. Ya. Apakah dia nanti berkedudukan sebagai fa'il misalnya, apakah berkedudukan sebagai mubtada, dan seterusnya. Kemudian ya, kita jelaskan juga apakah dia termasuk yang mu'rab ataukah yang mabni. Kalau dia mu'rab, apa tanda i'rabnya? Kalau mabni, apa tanda binanya, dan seterusnya. Ini adalah pembahasan yang sangat penting ya, dalam ilmu nahwu dan di antara tujuan dari belajar ilmu nahwu. Dan di antara manfaat yang bisa kita dapat ya ketika kita bisa mengi'rab sebuah kata adalah kita jadi semakin paham dengan kaidah nahwu sharaf yang sudah kita pelajari selama ini. Ya, kita semakin paham karena ketika kita mengi'rab ya sebuah kata otomatis ya sama saja kita melakukan murojaah ya terhadap kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Ya. Sebagai contoh misalnya ya pada latihan pertama atau bisa lihat di situ di lembar latihannya. Misalnya kita mengi'rab kata al-waladu ya pada kalimat al-waladu salihun. Anak laki-laki itu salih. Al-waladu kita i'rab mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun. Ketika kita mengi'rab al-waladu, kita katakan al-waladu itu berkedudukan sebagai mubtada ya. Maka kita otomatis akan teringat mubtada itu apa. Ya kan? Kemudian ketika kita mengatakan marfu'un, maka kita akan teringat marfu' itu apa. Ya, dan juga mungkin akan kita teringat ya isim-isim yang marfu' itu apa aja selain mubtada, ada fa'il gitu kan. Ada naibul fa'il, ada isim kana, ya, khabar inna, dan seterusnya. Kemudian ketika kita mengatakan alamat raf'ihi, kita akan teringat alamat-alamat rafa. Ya, alamat-alamat rafa apa aja. Ya, gitu ya. Nah, itu diantara pentingnya kita bisa mengi'rab. Ya, pentingnya kita belajar tentang i'rab. Oleh karena itu ya, hendaknya kita rajin berlatih ya kalau kita ingin bisa mengi'rab ya kita harus rajin latihan dan sebelumnya otomatis ya kita harus paham dulu ya kaidah-kaidah nahwu sharaf yang sudah kita pelajari dan ya untuk mengi'rab ini itu ada tahapan-tahapannya ya ada tahapan-tahapannya tidak langsung kita mengi'rab dengan i'rab yang lengkap apalagi dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kita fahimna ya sesudah ajarkan kepada antum semua ya tentang bagaimana cara mengi'rab di tingkat dasar yang insya Allah mudah untuk dipahami oleh kalangan pemula. Ya. Cara antum belajar kita fahimna ya di awal saya ajarkan dulu misalnya ya ketika baru awal-awal belajar ketika mengi'rab misalnya mengi'rab kata qala Zaidun. Zaid berkata ketika mengi'rab Zaidun ya cukup dikatakan Zaidun itu berkedudukan sebagai fa'il. Ya dan fa'il ini adalah isim yang marfu. Tanda rafa'nya dhammah. Gitu. Dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ketika sudah melangkah ke tingkat yang lanjutan ditambahin alasannya. Kenapa dia dengan dhammah? Ketika kita mengi'rab ya awalnya tidak disebutkan alasan ya kenapa dia misalnya tanda rafa'nya dengan dhammah Tapi ketika sudah belajar di tingkat lanjutan, sudah mengenal istilah isim mufrad, musanna, ya 9 isim yang mu'rab, ya, karena itu belum saya perkenalkan ketika belajar di tingkat awal. Saya baru perkenalkan di akhir tingkat dasar dan kemudian di tingkat lanjutan. Ya. Nah, ketika sudah belajar istilah-istilah itu, ya, 9 isim yang mu'rab, baru nanti i'rabnya ditambah. Jadi misalnya Zaidun adalah berkedudukan sebagai fa'il, sehingga dia termasuk isim yang marfu', ya, tanda rafanya dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Itu dengan bahasa Indonesia. Kemudian ya, kalau antum sudah menyelesaikan kitab Nahwu Sharaf tingkat dasar, ya hendaknya antum belajar i'rab dengan menggunakan bahasa Arab, ya, seperti yang insya Allah nanti akan kita pelajari. Ya, kita akan coba mengi'rab dengan menggunakan bahasa Arab. Dan saya akan menjelaskannya. Ya, sambil kita mengi'rab, saya akan nanti menjelaskan maksudnya. Dan buku yang saya jadikan rujukan adalah buku yang kitab Amsilatul Jumal, ya, fil lughatil arabiyyati wa i'rabuha, ya. Amsilatul Jumal, contoh-contoh kalimat dalam bahasa Arab dan bagaimana cara mengi'rabnya, yang diterbitkan oleh Trimurti Gontor, ya, karangan Imam Zarkasi dan Imam Syubani. Bagi antum yang punya bukunya, silahkan antum pelajari di sana, ya. Nanti saya akan merujuk ke sana. Ya, akan merujuk ke sana. Sekali lagi saya akan jelaskan, karena dalam buku itu tidak ada penjelasannya, ya. Dan ketika mengi'rab juga harokatnya apa, tanpa harokat alias gundul. Ya, sehingga mungkin antum yang baru-baru ya apa namanya baru menyelesaikan tingkat lanjutan mungkin bisa jadi ya masih terasa cukup berat juga, ya. Apalagi yang mufradatnya kurang. Makanya nanti saya akan coba kasih penjelasan. Saya kasih harokat nanti di lembar latihannya itu saya bikin dua. Saya bikin double dua. Yang satu nanti antum coret-coret. Ya, antum kasih harokat, antum coret-coret, antum kasih penjelasan, ya. Adapun lembar yang kedua nanti antum biarkan, ya, supaya untuk latihan antum nanti ketika akan murojaah. Ya. Ketika antum murojaah, ya, selesai antum mendengarkan rekamannya dan antum paham, antum coba baca lembaran yang keduanya yang masih tanpa harokat. Coba antum bisa baca sendiri nggak? Jadi di samping kita belajar mengi'rab, nanti kita juga belajar membaca tulisan bahasa Arab tanpa harokat, gitu ya. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan, ya, sebagai pengantar sebelum nanti kita masuk ke latihan. Ya, latihan mengi'rab kata yang terdapat dalam kalimat. Ya, semoga bermanfaat, ya. Wallahu a'lam bishawab.